Konsultasi Syariah. Menelan makanan karena sendawa ketika sholat. Pertanyaan, jika ada orang bersendawa, lalu keluar makanan, kemudian ditelan lagi, dan itu ketika sholat, apakah sholatnya batal? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menelan makanan ketika sholat bisa menyebabkan sholatnya batal. Ibnu Qudamah menukil keterangan Ibnul Mundhir tentang adanya kesepakatan ulama mengenai hukum makan atau minum secara sengaja. Ibnul Mundhir mengatakan, ulama sepakat bahwa orang yang sholat dilarang untuk makan dan minum. Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa siapa yang makan atau minum ketika sholat secara sengaja, maka dia harus mengulangi sholatnya. Al-Mughni. Ini berlaku jika makan dan minum dengan sengaja, baik banyak maupun sedikit. Menelan makanan setelah sendawa ketika sholat. Bagaimana jika makanan yang ditelan ketika sendawa? Sebatas sendawa tidak membatalkan sholat. Akan tetapi, jika sendawa menyebabkan keluar makanan dan mampu dia keluarkan, maka wajib baginya untuk mengeluarkannya. Dia bisa gunakan tisu atau sapu tangan. Karena jika ditelan, secara sengaja makan, maka sholatnya batal. An-Nawawi mengatakan, di sela-sela gigi ada sisa makanan, lalu dia telan secara sengaja, maka sholatnya batal tanpa ada perbedaan dalam hal ini. Kemudian An-Nawawi menyebutkan kondisi tidak sengaja. Namun jika dia menelan sisa makanan karena tidak bisa dikendalikan, misalnya sisa makanan yang larut dengan ludah tanpa sengaja, maka sholat tidak batal dengan sepakat ulama. Al-Majmu'. Keterangan semisal disebutkan Ibnu Qudamah, jika ada sisa makanan di sela-sela gigi atau sisa makanan sedikit yang larut dengan ludah lalu dia telan, maka sholatnya tidak batal, karena tidak memungkinkan baginya untuk menghindarinya. Al-Mughni. Untuk itu, dalam kondisi ketika cairan makanan sendawa yang keluar tidak bisa dikendalikan sehingga langsung tertelan, maka sholatnya tidak batal, karena tidak sengaja dan tidak memungkinkan baginya untuk menghindarinya. Demikian, Allahu A'lam.